lawan bodas sulam hera biru biru sisina mika welas mika heman nanjakan tekata iman buntirisma buntiris para jabesi ngalahurang di korang abong titis tulis diri tunggara abdi sorangan karembong sutra pangrangi sulamna udat-udatan patepanku asa lami mewali kas di bilasan samo jama samo jasa remalati kacap kiri sisi jai kembang soca kembang soca buah hati papi ering siang lengi patepanku asa lami mual ikhlas dibilasan samo jama samo jasa malati kaca piring sisi jai kembang soca kembang soca buah hati kapi ering siang wangi hujan poyan papayungan langit na katembong bodas palang siang ka jongjonan siun kieu salawasna mangan mah mangan keur kalembangan rega nama urang petikan mika dedeh mika heman pak angga silih antosan